Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Masailul Jahiliyah lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita sampai di permasalahan yang ke-80. Bagaimana orang-orang ahlul jahiliyah mereka berbuat ghulu, melampaui batas terkait dengan orang-orang tertentu. Qala rahimallahu ta'ala ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Ini diantara bentuk perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh diantara mereka sebagai tempat perayaan, tempat untuk melakukan sebuah ibadah. Ketahuilah itu adalah diantara perilakunya orang-orang ahlu jahiliyah yang Nabi SAW datang untuk menyelisihinya, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi SAW dengan membawa Islam itu untuk menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlu jahiliyah. Kala rahim, kala hafidhallahu ta'ala, berkata Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafidhallahu ta'ala wa ra'ah, مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم ومصالحهم مساجدا. Di antara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka, dari penyembah kubur dan selain mereka, adalah mereka menjadikan kuburan orang, kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh dari kalangan mereka sebagai tempat untuk beribadah. Sebagai tempat untuk beribadah. Wa hadza kana wa la yazalu 'inda al-yahudi wan nasara. Ini dulu dan sampai sekarang masih terjadi, masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasar. Mereka jadikan kuburan nabi mereka, mereka jadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat berkumpul, subhanallah, sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Itu di antara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Wa'inda musyrikil Arab, demikian juga di kalangan orang-orang musyrikin Arab. Wa'inda muntasibina ilal islami mimman ya'buduna al-qubura wal-adrihata. Dan juga di sisi mereka orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan kepada Islam dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang menyembah kuburan. Nah, tayyib. Wal adriha, makam, makbarah, kuburan juga sama. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian Al-Syekh rahimahullah ta'ala, Al-Syekh habibullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan habibullah ta'ala menyebutkan bahwasanya perbuatan yang seperti itu ada yang melakukannya dari kalangan orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada Islam. Nah, yang mereka beribadah di kuburan, merasa tenang, merasa bisa khusyuk apabila beribadah di samping kuburan. Begitu mengagungkan kuburan. Nah, sadar atau tidak sadar mereka telah menempuh jalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Nasallallahu taufik wassalam. Nah, wa ahlul kitab hum awwalu man fa'ala dhalik. Ahlul kitab, mereka adalah orang pertama yang melakukan perbuatan yang seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasara, kanu yattakhidhuna al-qubur masajida. Dahulu mereka biasa menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburan itu tempat untuk beribadah. Subhanallah. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan tempat untuk ibadah, lebih-lebih lagi tempat untuk selain ibadah. Pagelaran wayang di kuburan. Nah, makan-makan di kuburan. Ibadah saja enggak boleh, lebih-lebih lagi ya, bukan ibadah. Nah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Itulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sebagian dari umat ini, umat Islam ini betul-betul akan mengikuti mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, akan mengikuti orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi dari gaya hidupnya, dari tata cara ibadahnya. Nah, latattabi'anna sunnana man kana qablakum. Shibran wa shibrin dira'an wa dira'i. Dira'an bi dira'i. Betul-betul akan ada, betul-betul kalian, maksudnya kaum muslimin, sebagian kaum muslimin akan mengikuti mereka. Nah, jalannya mereka, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, betul-betul mirip. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Bahkan kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang dhab, niscaya kalian pun akan ikut-ikutan masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, saking tidak bisa menggunakan akal sehatnya, bahasa kita, saking pengen supaya mengikuti gaya hidupnya mereka. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yakni musallayatin yusalluna indaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, ketahuilah kalian, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Maksudnya adalah musalla, musallayat, tempat-tempat salat. Nah, yusalluna 'indaha, yang kalian salat di sisinya, di sisi kuburan. Lianna salata 'indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena salat di sisi kuburan itu adalah tangga, perantara yang akan menyampaikan, yang bisa menyebabkan seseorang beribadah kepada penghuni kubur. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, walaupun orang yang salat itu niatnya kepada Allah, ikhlas untuk Allah, tapi dia lakukan di sisi kuburan. Nah, itulah di dalam Islam. Baik, terdapat sebuah kaidah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. menutup pintu celah-celah yang akan mengantarkan kepada kebinasaan, kerusakan, itu lebih didahulukan dibanding mendapatkan kemaslahatan. Nah, saddud dzari'ah, menutup pintu, menutup perantara-perantara yang akan menyampaikan kepada perbuatan yang jelek. Nah, daf'ul mafasid, menolak keburukan, kejelekan, itu lebih didahulukan. Nah, dibanding mendapatkan kemaslahatan, lebih-lebih lagi kalau hanya ukurannya seimbang, kejelekan, keburukan seimbang. Nah, maka tentu keburukan yang ditinggalkan. Lakin idza shalla 'inda qabrin fa inna hadza wasilatun ila ibadatihi. Beliau Habibullah Ta'ala menyebutkan, walaupun orang yang sholat tadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia lakukan di sisi kuburan, nah, ini adalah perbuatan yang salah, karena itu bisa mengantarkan kepada perbuatan mengibadahi kuburan, mengagungkan kuburan, nah, mengagungkan penghuni kuburan. Baik. Tidak boleh ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fa kaifa idza da'a al-qabra wastanjada bihi wastaghatha bihi. Maka bagaimana kiranya kalau orang itu sengaja mereka berdoa kepada penghuni kubur, meminta pertolongan kepada penghuni kubur, lebih-lebih lagi gitu. Nah, kama yuqalu al'an 'inda al-adrihati, sebagaimana yang dikatakan sekarang itu di sisi orang-orang yang taib, penyembah kuburan itu. Bagaimana? Sudah, apa yang akan kita katakan kepada mereka, gitu maksudnya. Bahkan melakukan tur, perjalanan syaddur rihal, perjalanan yang berat, satu tempat ke tempat lain, apa? Mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi mengatakan, ala fala tattakhidu al-qubura masajida. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah dikunjungi satu persatu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Nah, sebagian lagi juga tidak memperhatikan adab-adab ziarah kubur. Bahkan sebagian, lihat ini, sebagian merendahkan kuburan, makbarah, sebagian lagi terlalu mengagungkan. Dan ahlu sunnah senantiasa berjalan di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengagungkan pemakaman atau mengagungkan kuburan sebagaimana yang memang dituntunkan di dalam Islam. Dan juga dia tidak merendahkan kuburan, nah, atau memperlakukan kuburan sebagaimana memang yang dituntunkan di dalam Islam. Mengagungkan pada tempatnya dan juga menganggap biasa pada tempatnya pula. Nah, itulah ahlu sunnah, senantiasa berada di pertengahan, senantiasa berada di pertengahan dua kelompok yang ekstrim. Dalam definisi iman pun demikian, ahlu sunnah senantiasa berada di pertengahan antara khawarij dan murjiah. Orang-orang khawarij, mereka mengatakan fa'ilul kabair kafir khalidun finnar. Orang-orang khawarij, dikatakan khawarij karena mereka itu orang-orang yang khuruj, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khawarij, orang-orang yang memberontak, membuat kekacauan, teroris bahasa kita, ekstremis, radikalis. Mereka mendefinisikan iman, nah betul, ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan di dalam hati, dan juga amalan dengan anggota badan. Tapi mereka menambahkan, dan orang yang melakukan dosa besar, dia kafir dan kekal di dalam neraka. Orang Khawarij. Seseorang yang terjatuh dalam dosa besar, sekali dia terjatuh dalam dosa besar, hilang keimanannya sekaligus. Tidak berkurang, tidak. Tidak berkurang keimanannya, tapi hilang sekaligus. Mananya? Kafir. Ini orang Khawarij. Nah. Sehingga mereka mudah menumpahkan darah kaum muslimin, mudah mengkafirkan ahlul qiblah, mudah bagi mereka. Nah. Tapi mereka tidak mau mengkafirkan dirinya mereka sendiri. Tayyib. Ada yang berpura-pura memakai pakaian wanita. Loh, itu kan dosa besar. Wong itu mendatangkan laknat kok. Nah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa. Itu kan dosa besar. Rasulullah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita. Ya kan? Sebagian mereka untuk mengelabui petugas pakai cadar. Kan kafir harusnya, mereka mengkafirkan diri mereka sendiri. Loh, ini kan dosa besar. Nah, itu orang Khawarij. Dan itu demikian semua sekte yang menyimpang demikian. Ekstrim, sisi ekstrim yang kiri adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang yang irja takhirul amal. Orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman. Iman yang penting ikrar, yang penting menetapkan di dalam hati. Beriman secara sempurna, kata orang-orang Murji'ah. Sehingga para pelaku dosa besar, orang yang tiap malam nyekek botol, tahu ini kek botol. Nah, minum khamer, dengan orang yang tiap malam bangun salat tahajud, imannya sama, enggak ada bedanya. Subhanallah. Orang-orang Murji'ah. Nah, ahlu sunnah berada di pertengahan. Nah, iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan perbuatan. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga kalau orang melakukan dosa besar, akan berkurang keimanannya. Berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, bahkan bisa menjadi nol. Kalau orang melakukan ketaatan, akan bertambah keimanannya, bertambah, bertambah, bertambah. Itu ahlu sunnati wal jamaah. Mereka tidak akan mengkafirkan seorang muslim semata-mata karena melakukan dosa besar. Kecuali kalau orang yang melakukan dosa besar tadi menghalalkan, itu beda masalah, beda pembahasan. Semata-mata dia melakukan dosa besar, la yukhrijuhu anil islam, tidak mengeluarkannya dari Islam. Nah, ahlu sunnah berada di pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah orang-orang yang menafikan takdir, menolak takdir. Semua terjadi dengan keinginan murni manusia. Gak ada sangkut pautnya dengan Allah. Mau sukses orangnya juga harus kerja keras, ini itu misalnya. Qadariyah. Sisi ekstrim yang berikutnya, Jabariyah, yang mengatakan manusia laksana wayang, manusia ibarat robot, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, semua digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan kalau orang berbuat dosa. Kenapa? Itu sejatinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang-orang Jabariyah kelihatannya benar kan? Taib. Tapi batil. Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Hamba dan perbuatannya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dan perbuatan kita, mencangkulnya, yang membacanya, yang tidurnya, kita dan perbuatan kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia juga memiliki kehendak. Memiliki pilihan, bisa memilih. Ya kan? Dan tidak ada yang memaksa. Saat dia makan dengan lauk tempe, siapa yang memaksa dia pakai tempe? Apa Allah memaksa dia pakai tempe? Harus pakai tempe. Kan dia sendiri yang memilih. Berarti buktinya apa? Manusia memiliki pilihan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tetapi pilihan manusia itu, kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia punya pilihan. Tetapi pilihan yang telah dipilih oleh manusia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Hada min dinil jahiliyah. Ini termasuk dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Min Yahudi wa Nasara wa ghairihim. Dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasara dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala Ummu Salamah dan Ummu Habibah memberitahukan, mengkhabarkan kepada beliau amma ra'atahu fi ardil Habasyah, apa yang dahulu mereka lihat di negeri Habasyah, minal kanaisi wa ma fiha minat tasawir. Dari gereja-gereja yang mereka lihat dan apa-apa yang menghiasi di dalamnya berupa gambar-gambar, patung-patung. Lianna umma Salamata wa umma Habibata qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zawjayhima al-hijrata al-ula. Karena Ummu Salamah itu radhiyallahu ta'ala anha, beliau telah berhijrah, demikian juga Ummu Habibah. Keduanya telah berhijrah ke Habasyah. Ke Habasyah bersama dengan suami-suami mereka pada hijrah yang pertama kali, yaitu hijrah pertama kali ke Habasyah. Hanya saja Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha kembali atau ke Madinah bersama dengan suaminya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, suaminya murtad. Jadi gak ada jaminan orang yang berjihad, orang yang berhijrah nanti akan, gak ada jaminan. Orang yang dulu pernah berjihad maka amalannya akan demikian, gak ada jaminan. Yang jauh lebih itu saja. Seperti Abu Habibah ini, suami dari Ummu Habibah, dulunya sahabah. Begitu sampai ke Habasyah, tidak lama menjadi seorang murtad, kafir, pengikut agama Nasara. Bahkan mengganggu Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Memaksa agar dia mengikuti agama Nasara. Subhanallah. Tetapi Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, Allah berikan keteguhan, kekokohan. Seorang wanita tanpa ada saudara di Habasyah. Subhanallah. Ini contoh para wanita-wanita muslimah mukminah, keteguhan, kekokohan di dalam memegang kebenaran. Walaupun suaminya menyimpang, dia tetap teguh dan kokoh, tidak ikut-ikutan nyimpang. Lah suami saya nyimpang, ikut ajalah nyimpang. Nah, suami saya gak pernah taklim, ya sudah saya juga gak pernah taklim. Tidak, ini contoh. Lihat Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, keteguhannya, kekokohannya, kesabarannya menghadapi ujian di tempat yang tidak ada saudara di negeri Habasyah, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha, yang ayahnya di akhir-akhir juga masuk Islam, Abu Sufyan, tatkala Fathu Mekah. Berarti Ummu Habibah ini saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Siapa itu? Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Abu Sufyan itu suaminya Hindun bintu Uqbah, nah, radhiyallahu ta'ala anha, masuk Islam juga saat Fathu Mekah. Nah, setelah Fathu Mekah masuk Islam Hindun. Baik, berarti Ummu Habibah ini saudaranya Muawiyah bintu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Ummu Habibah Ramlah itu saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Ummu Habibah dan demikian juga Ummu Salamah, di antara hadis yang terkenal dari Ummu Habibah, di antara contoh, lihat, beliau tatkala di Habasyah begitu sabar, begitu teguh kokoh di dalam memegang kebenaran. Tatkala beliau mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Kata Ummu Habibah ini, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lihat, wanita lo ini, aku tidak pernah meninggalkan untuk mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib semenjak telingaku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, suri tauladan bagi istri-istri kita ikhwani, bagi ibu-ibu anak-anak kita ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, فرأت في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة بها الصور فذكرت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتذكرت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهَا تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. Ummu Habibah demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka melihat di negeri Habasyah gereja yang telah dihiasi, di dalamnya terdapat gambar-gambar, patung-patung. Maka mereka berdua menyebutkan itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itulah kaum yang apabila orang-orang saleh atau hamba yang saleh dari kalangan mereka meninggal, mereka akan membangun, menjadikan kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. dan mereka akan membuat gambar patung. Dengan gambar-gambar tersebut, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirarul khalqi indallah. Mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Makanya masjid jangan dihiasi dengan kaligrafi, dengan ini, dengan itu, menyerupai gereja. Famin dinil jahiliyati ittikhadul awliya'i was-salihin arbaban min dunillahi 'azza wa jalla. Di antara agamanya orang-orang ahli jahiliyah adalah mereka menjadikan para wali-wali Allah dan orang-orang saleh sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umuna annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Mereka menyangka dan mengira bahwasanya orang-orang saleh yang telah meninggal tadi, wali-wali Allah yang telah dikubur tadi, mereka sangka dan mereka kira bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa annahum yashfa'una lahum 'indallah, dan bahwasanya mereka orang-orang saleh yang telah dikubur. Demikian juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal tadi, mereka menyangka dan mengira bisa memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan untuk mereka yang berdoa tadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa mendatangkan madarat, mendatangkan kerugian, kerusakan, marah bahaya kepada mereka itu enggak bisa, tapi kok diibadahi. Wala yanfa'uhum, tidak juga bisa mendatangkan manfaat, keuntungan, kebahagiaan kepada mereka, enggak bisa, tapi kok tetap diibadahi. Wa yaqulun, ini syubhatnya mereka. Mereka mengatakan, sudah apa yang mereka seru, yang mereka ibadahi, yang mereka agungkan tidak bisa memberikan madarat. Maknanya kalau mereka tidak mematuhi atau mereka menghinakan apa yang dia ibadahi itu, yang dihinakan tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan mara bahaya, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, kalau mereka betul-betul mengagungkan, itu yang diagungkan itu tidak bisa memberikan manfaat. Tahu. Wa yaqulun, tapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka semua itu adalah pemberi syafaat, penyambung lidah kami bahasanya gitu ya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perkataan seperti ini, disadari atau tidak disadari, mereka telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Telah mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Persangkaannya kalau seperti ini, seakan-akan Allah itu enggak tahu apa yang mereka inginkan. Sehingga mereka harus memakai wasilah. Seakan-akan Allah enggak paham, tidak mengerti apa yang mereka simpan di dalam dada-dada mereka, apa keinginan mereka, sehingga mereka harus memakai wasilah, perantara, supaya Allah tahu dan mendengar, kan begitu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini orang seperti ini. Nah, beribadah kepada Allah dengan menggunakan wasilah-wasilah yang muharramah. Tayyib. bukan wasilah-wasilah yang memang ditetapkan oleh syariat, ma'dun, yang diizinkan oleh syariat. Seperti menggunakan amalan soleh kita misalnya, boleh. Atau dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa qala ta'ala walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali, dan mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mana buduhum, kami tidak mengibadahi mereka, kami gak beribadah kepada wali ini, kami gak beribadah kepada Habib ini, kami gak beribadah dengan kuburan ini, tidak. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa, hanya saja kami menginginkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, tapi melalui ini agar kami dekat kepada Allah subhanahu, agar dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan sekarang wali-wali yang dikubur itu siapanya Allah? Pembantunya? Atau sama-sama memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi? Fala haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Wa haula'i la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yarzuquna وَيُحْيُونَ وَيُمِيتُونَ. Mereka, orang-orang musyrikin tadi itu, mereka tidak meyakini pada diri mereka, pada diri wali-wali yang mereka sembah itu, mereka itu yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. بَلْ لَا يَعْتَرِفُونَ أَنَّ هَذَا خَاسٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ wa in bal la ya'tarifuna anna hadha khasun billahi azza wa jal. Harusnya bal ya'tarifun, ya. Nah, ini yang lebih tepat. Bahkan mereka mengakui, itu mestinya, bahwasanya semua yang tadi disebutkan, menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, khasun billah, kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya begitu yang lebih tepat. Lamnya dibuang. Nah, mungkin ada cetakan lain yang bawa kita. Sama. Nah. Bal ya'tarifun, sepertinya begitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, bahkan mereka mengakui bahwasanya itu semua kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan dalil Allah sebutkan dalam surat Yunus, Allah sebutkan dalam surat yang lain. Nah, wa idza qila lahum, apabila ditanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mengatur seluruh urusan alam ini, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, ini kan. Nah. Wa innama ittikhaduhum wasa'ita bainahum wa bainallahi wa syufa'a. Hanya saja mereka itu menjadikan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tadi, orang-orang saleh tadi, mereka jadikan itu sebagai perantara antara diri mereka dan antara Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan pembela, penolong, penyampai. Subhanallah. Allah gak mendengar toh doamu. Allah gak mendengar, sehingga Allah membutuhkan orang lain menyampaikan apa yang kamu minta. Allah gak mendengar, Allah gak melihat apa yang kamu lakukan, sehingga dia harus membutuhkan orang lain untuk menyampaikan. Allah tidak mengetahui, sehingga membutuhkan orang lain untuk diberitahu. Ya Allah, itu hambamu butuh ini, butuh itu dulu, itu teman saya misalnya. fala haula wala quwata illa billah. La yashfa'u indallah indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan syafaat secara langsung. Dalam kisah Syafa'atul Uzma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung memberikan syafaat kepada ahli mauqif agar Allah Subhanahu wa taala menghisab, menghitung dalam keadaan manusia sudah. Nah, yang dipikirkan adalah kepentingan diri sendiri masing-masing, yang tidak lagi bermanfaat, kerabat tidak lagi bermanfaat, anak-anak tidak lagi bermanfaat, harta, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, terakhir manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak bisa langsung berikan syafaat, bersujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Fasarafu lahum anwa'an minal ibadati, maka mereka memalingkan dari berbagai macam bentuk ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min ajli ay yuqarribuhum ila Allah zulfa, dengan tujuan agar para wali-wali dan orang-orang saleh tadi mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa hadza dinul jahiliyati, maka ini adalah contoh bentuk, benar-benar contoh asli dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Wa alaihi ibadul quburil yaum, dan seperti itulah para penyembah kuburan hari ini. Betul? Nah, tiap tahun diadakan acara berkumpul di sisi kuburan, berzikir di situ, berdoa di situ, fala haula wala quwata illa billah. Nah, ainu syirik itu betul-betul contoh nyata dari kesyirikan. Ya, seperti itu. Contoh nyata dari kesyirikan. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wabina al-ghuluwi fil quburi wa ashabiha, dan termasuk perbuatan berlebih-lebihan terkait dengan penghuni kubur dan pelakunya. Al-bana alaiha, al-bina'u alaiha, wa israjuha wa wad'u satairi alaiha, membangun masjid. Ini termasuk perbuatan ghulu kepada kuburan dan penghuni kubur. Penghuni kubur termasuk perbuatan hulu berlebih-lebihan kepada kuburan dan penghuni kubur. Kapan? Tatkala membangun kuburan, diplesterlah, dikasih ini kijingnya, kasih kijing, tidak boleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan kuburan. Meratakan kuburan maknanya ya, kuburannya ditinggikan, dikasih bangunan, diratakan. Baik. Wa israjuha, memberikan penerangan, lampu dan lain sebagainya. Wa wad'u satair 'alaiha, dan meletakkan penutup pada kuburan tersebut. Sebagian orang-orang justru membuat, membentuk seperti Ka'bah. La haula wala quwwata. Nah, tawaf di situ, nah kemudian dikasih pagar la ilaha illallah. Di Banten banyak. Nah, wal kitabati atau wal kitabatu 'alaiha, dan menulis. Menulis-nulis itu juga termasuk perbuatan hulu kepada kuburan dan penghuni kubur. Tulis fulan atau fulana bintu fulan meninggal, ini termasuk ini, jangan. Wa tahsisuha wa ghairu dhalika min madahiril ghulu, watajsisuha afwan. Nah, watajsisuha wa ghairu dhalika min madahiril ghulu. Walihada naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika kullihi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu semuanya. Melarang itu semuanya. Membangun kuburan, kemudian juga memberikan penerangan di kuburan, kemudian juga menulisi dan selainnya. Dan selainnya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tonton. Kalau transisi makanan itu biasanya kalau tanggal 25 Muharram itu maka jabat itu membersihkan dan itu kita ikut itu sudah apa? Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lebih selamat adalah tidak ikut. Kenapa? Banyak faktornya. Kita mau kerja bakti, membersihkan kuburan. Terkadang itu termasuk perbuatan mengagungkan kuburan. Ya. Nah, apa tidak boleh saat mencabut rumput apa di kuburan? Boleh, silakan. Tetapi kemudian mengkhususkan di waktu tertentu, dilakukan secara bersama-sama, bahkan terkadang itu juga dilakukan dengan sambil mengecat ya, dan lain sebagainya, haram, tidak boleh. Nanti dicapnya ya sudah, biarin aja yang ngecap manusia aja loh. Nanti lama-lama lah bosan sendiri dia ngecap. Orang enggak mau ini, enggak mau itu misalnya. Sabar. Nabi saja dikatakan gila, dikatakan pemecah belah. Nabi sallallahu alaihi wasallam majnun, syair, penyair. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irdaun nas ghayatun la yudrik ikhwan. Mencari keridhaan seluruh manusia itu tujuan yang akan, yang pasti tidak akan pernah kita raih, pasti. Mencari keridhaan seluruh manusia itu adalah tujuan yang pasti kita tidak akan pernah menggapainya. Gak bisa. Terlebih awamul muslimin. Nah, terlebih mereka awamul muslimin yang semestinya itu sebagai sasaran dakwah kita. Bukan kita jadi sasaran dakwahnya mereka, kan begitu. Tapi mereka jadi sasaran dakwah. Tayyib, wallahu ta'ala alam bissawab. Wallah. Kita sebenarnya tidak menentang yang ahli bid'ah itu gimana? Kalau tujuannya kan dia meninggal, kan ahli bid'ah. Kita menghindar tidak menelatkan itu gimana? Boleh. Tidak boleh. Nah, karena antum bukan penguasa. Nah. Tayyib, justru itu nanti akan menimbulkan fitnah. Selama masih muslim, selama masih muslim, baik, sholat kan? Tapi yakinnya waktu hidup itu sangat kecil. Iya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Justru itu mungkin dengan begitu kita datang menyolatkan, siapa tahu anak keturunannya yang nanti akan terkena dakwah, gitu. Berbeda dalam keadaan sudah meninggal. Berbeda perlakuan dalam keadaan dia masih hidup dan sudah meninggal. Saat masih hidup kita boleh mencela ahlul bid'ah. Hajar, betul-betul ahlul bid'ah loh ya. Nah, bukan sekedar orang yang ikut-ikutan. Tapi saat meninggal kita doakan ghafarallahu lahu. Sudah meninggal. Semoga Allah mengampuninya. Nah, kecuali kalau ada di situ maslahat yang besar dan itu pun bagi orang-orang yang memiliki makanah kedudukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang melakukan bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain, sallu ala akhikum, salatilah saudara kalian ini. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang dan meninggal. Dan kalau beliau bertanya, la'allakum la'alla akhukum hada, sepertinya saudara kalian ini masih memiliki hutang. Waktu itu beliau ingin menyolatkan, maju sebagai imam. Kemudian salah seorang dari sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, dinaran, dia masih punya hutang 2 dinar. Kemudian beliau yatakhallaf, mundur ke belakang, salatilah saudara kalian. Hingga ketika itu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang menanggung. Alayya ya Rasulullah, saya yang menanggung ya Rasulullah 2 dinar itu. Baru kemudian beliau maju lagi. Punya makanan. Nah, tapi kalau kita jangan sampai, ini yang penting, jangan sampai kemudian yang jadikan pertimbangan nafsu, hawa nafsu, ikhwan, jangan. Nah, tapi jadikan pertimbangan itu dalil. Kita berjalan sesuai dalil, berhenti sesuai dalil. Jangan dari hawa nafsu. Jangan dari hawa nafsu, karena hawa nafsu pasti akan mengarahkan pemiliknya itu untuk menyimpang, hawa nafsu. Tapi berjalanlah dengan dalil, walaupun tidak mencocoki hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fadal. Akan datang lebih buruk daripada hari ini. Nah, itu sebuah ungkapan atau sebuah hadis? Kalau hadis bukan. Kalau hadis bukan. Mungkin itu maksudnya kata-kata hikmah ya. Mungkin lah, wallah ta'ala. Itu saja, mungkin pernah. Nah, mungkin kata-kata hikmah. Sahih, mananya sahih. Nah, orang yang rugi adalah orang yang hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin. Dan hari besok lebih jelek dibanding hari ini. Ya dia rugi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun sebagian para ulama melemahkan hadis ini, tapi maknanya benar. Maknanya sahih. Al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai itu adalah orang yang mandana nafsahu. Orang yang senantiasa mengkoreksi, memeriksa apa yang di dalam dirinya. Dia bisa ngoreksi, bisa menilai dirinya sendiri. Itu orang paling cerdas. Hari ini saya tuh terlalu bermudah-mudahan meninggalkan larangan Allah, terlalu bermudah-mudahan di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Besok harus diperbaiki. Mandana nafsahu. Hari ini saya menerjang larangan Allah, besok harus tinggalkan. Maknanya kan setiap hari dia ada perubahan, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, wa ya'malu lima ba'dal mauti, dan dia lebih mementingkan beramal untuk menghadapi peristiwa-peristiwa setelah kematian. Itu orang yang kayyis, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Nabi ditanya, ya Rasulullah, manil aqyas, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling pandai itu? Kata Nabi, orang yang paling cerdas dan paling pandai adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus di dalam mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Itu orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai. Nah, maknanya setiap hari dia perbaiki dirinya. Nah, bertambahnya umur, bertambah tawadhu, bertambah lembut hatinya, bertambah keimanannya, keilmuannya, amalannya. Demikian. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.